kaulah cinta yang aku damba. Selalu ku bawa, selalu ku kenal. Saat berjumpa manis menyesankan. Keindahan cinta yang engkau bawa membuat sirna perasaan hampa. Selalu ku bawa, selalu ku bawa.